mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama merajut kasih, menjalin cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan.